Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Melanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah pada kitab As-Siratu An-Nabawiyah fi Daw'il Al-Masadir Al-Asilah karya Fadilatul Ustaz Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad waffaqahullahu ta'ala, melanjutkan pembahasan yang lalu dan masuk pada pembahasan yang ke-8, yaitu tentang pengembalaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kecil mengembalakan domba, dan juga hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari itu. Disebutkan dalam Sahih Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dengan sanad yang bersambung kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyin illa wa qad ra'a al-ghanam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min nabiyyin illa wa qad ra'a al-ghanam. Tidak ada suatu nabi melainkan nabi tersebut pernah mengembalakan ghanam, ya, kambing. Qalu wa anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan engkau juga demikian wahai Rasulullah? Qala na'am. Kuntu ar'aha ala qarariq li ahli Makkah. Iya, dahulu aku mengembalakan kambing di daerah yang bernama Qarariq milik penduduk Makkah. Ditafsirkan oleh para ulama, kata Qarariq ini menjadi dua makna. Yang pertama, Qarariq di sini adalah nama tempat di Mekah, sehingga artinya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengembalakan domba atau kambing, ya, yang ada di daerah yang bernama Qarariq mirip penduduk Mekah. Atau makna yang kedua, kuntu ar'aha ala Qarariq di sini diartikan sebagai juz'un minad dinar aw dirham, ya. Artinya beliau mengembalakan kambing diupah dengan kirat, ya. Diupah dengan dinar dan dirham. Dihitung per kambingnya, dihitung per dombanya, ada berapa jumlahnya, ya. Ini dinamakan qararit atau kirat. Jadi beliau bisa diartikan dua arti, mengembalakan milik penduduk Mekah, ya, di daerah qararit, atau makna yang lain, beliau diupah, ya, ketika mengembalakan kambing milik penduduk Mekah. Wa akhraja al-Bukhari wa Muslim min hadis Jabir anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a al-ghanam. Demikian pula dari hadis Jabir bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengembalakan atau pernah mengembalakan domba atau kambing. Kata mu'alif rahimahullah hafizahullah ta'ala, wa min abrazil hikam wal 'ibar fi hadzal ra'y adalah Di antara hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari pengembalaan Nabi SAW terhadap kambing-kambing dan domba-domba ini adalah apa yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari ketika menjelaskan hadis nomor 5453. Kata beliau Ibn Hajar rahimahullah, qala al-ulama al-hikmatu fi ilhamil anbiya min ra'yil ghanami qabla an-nubuwati ay yahsul lahum at-tamarruna bi ra'yiha. Hikmah dan pelajaran yang disebutkan para ulama, hikmah dari pengilhaman para nabi untuk mengembalakan domba atau kambing sebelum masa kenabian mereka, agar atau sebagai sarana untuk melatih kesiapan mereka dalam memikul tanggung jawab dan mengatur urusan umat. Ayah sulalahum at-tamarruna bi ra'yiha ala ma yaqlifunahu min al-qiyam bi amri ummatihim. Sebagai sarana untuk melatih kesiapan mereka dalam memikul tanggung jawab, memikul dakwah dan mengatur urusan umat. Mengapa kamu? Li'anna mukhalatatuha ma yahsulu lahum al-hilm wasyafaqah. Karena dengan bergaul seharian dengan mereka, yakni dengan kambing-kambing dan domba-domba ini, bisa menghasilkan atau membuahkan sifat, melahirkan sifat al-hilm, sabar dan juga perhatian, syafaqah. Jadi dengan mengembalakan kambing, mengembalakan domba, ini bisa melatih kesabaran, melatih perhatian. Dan juga apa? Li'annahum idza sabaru ala ra'yiha wa jam'iha ba'da tafarruqiha fil mar'a wa naqliha min masrahin ila masrahin wa daf'i aduwiha min siba'in wa ghairihi kasari wa 'alimu ikhtilafati ba'iha wa shiddata tafarruqiha ma'a dha'fiha wa ihtiyajiha ila al-mu'ahadah allafu min dhalika as-sabra 'ala al-ummah. Ini kata Ibnu Hajar rahimahullah. Karena ketika mereka bersabar, ketika mengembalakan domba-domba ini, dan juga ketika mengumpulkan domba-domba yang terpencar di tempat pengembalaan, pengumbaran, dan juga memindahkan dari satu tempat padang rumput ke padang rumput yang lainnya, dan juga menghalangi dan juga melindungi mereka dari hewan buas atau selainnya, atau dari pencuri-pencuri yang datang dan ingin mengambil satu domba yang sendirian, maka ini dibutuhkan namanya kesabaran untuk mengumpulkan, dibutuhkan perhatian supaya tidak terlewat mana kambing-kambing yang tersesat untuk diajak kembali berkumpul. Wa'alimu ikhtilafati ba'iha, dan dengan mengetahui macam-macam karakter dari domba-domba tersebut. Ada yang manja, ada yang pemarah, ada yang pemalas, ada yang rajin. Berbagai macam karakter dari domba dan kambing-kambing ini. Wa syiddata tafarruqiha ma'a dha'fiha wa ihtiyajiha ilal mu'ahadah. Dan juga seringnya mereka berpencar, lari sana kemari, gitu kan. Disertai atau diiringi dengan lemahnya tubuh mereka, mudah kena penyakit, tiba-tiba makan dari tumbuhan atau dari rumput-rumput yang beracun mungkin, atau terkena rumput-rumput yang tidak biasa dia makan. Wahdiyajia ilal mu'ahadah, dan dibutuhkannya terhadap domba-domba ini, terhadap perhatian dan kesinambungan dalam memperhatikan mereka, penjagaan mereka, maka yang seperti ini akan melahirkan sifat sabar. Yang mana ini dibutuhkan dan diperlukan dalam memikul dakwah dan dalam mengatur urusan umat. Inilah mengapa para nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kesempatan atau dalam sejarah mereka, pasti mereka ketika kecil ya, atau sebelum masa kenabian mereka pernah namanya mengembalakan kambing atau domba. Yang kedua, ya tajalla lana fi ra'yihi al-ghanam az-zawq ar-rafi wal-ihsas ad-daqiq alladhani jammala Allah bihima nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Tercermin dari pengembalaan domba dan kambing ini ya, bisa melahirkan rasa yang tinggi ya, memiliki sikap simpati yang tinggi ya, juga memiliki solidaritas yang tinggi ya, yang mana dua sifat ini Allah subhanahu wa ta'ala indahkan ya, hias dengan kedua sifat mulia ini kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idh inna ar-rasula ma anasa fi nafsi al-qudrah 'ala al-kasbi hatta aqbala yaktasibu li raf'i ba'di ma yumkinu raf'uhu min mu'natil infaq 'ala ammihi alladhi wafara lahu wasa'il al-'aysh al-karim. Kata beliau hafizahullah, ketika Rasulullah SAW merasa dirinya sudah mulai mampu ya, untuk bekerja, mencari rizq, alal kasbi hatta aqbala yaktasibu li raf'i ma yumkin raf'uhu min mu'natil infaq. Hingga ketika sudah merasa pantas, beliau turun tangan ya, untuk membantu kebutuhan nafkah ya, keluarga pamannya, yang mana pamannya telah memberikan akses, telah memberikan segala hal, ya, perhatian, waktunya, pendidikan, segala macam, yang mana itu semua menjadi wasilah perantara untuk mendapatkan kehidupan yang mulia. Alarakmi min annahu kana zu'iyalin kathirin, walaupun dalam kondisi keluarga pamannya ini merupakan keluarga besar yang banyak. Maka dari itu Rasulullah SAW membantu pamannya bekerja mengembalakan kambing dan domba untuk membantu keluarga paman yang sangat banyak. Ini merupakan hasil atau hikmah, antara hikmah dari mengembalakan kambing. Dari rasa perhatian itu juga beliau pergi ke negeri Syam untuk berdagang dan lain sebagainya, membantu paman. Innallaha, yang ketiga, azza wa jalla ya'jizuhu ayyuhayyi'a li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kulla wasail ar-rafahiyah wa yughnihi 'anil kadahi sa'yan wara'al qut. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yu'jizuhu ayyuhayyi'a li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tidak lemah. Kalau Allah ingin, Allah bisa memampukan atau memberikan kemampuan atau mempersiapkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam segala sesuatu dari bentuk kemewahan ar-rafahiyah, harta, bisa Allah berikan secara langsung. Wa yughnihi 'anil kadah, dan mencukupkan dari bekerja. Lakin iqtadat hikmatullahi an ta'allamna anna khaira malil insan maktasabahu bijuhdihi. Allah Maha Mampu untuk memberikan harta kepada Nabi Muhammad supaya beliau bisa langsung cukup, tidak perlu bekerja, tidak perlu berusaha cari ma'izah segala macam. Kan tapi hikmah Allah Azza wa Jal dari itu semua, kita bisa belajar dan mengambil pelajaran bahwasanya sebaik-baiknya harta manusia adalah apa yang dia dapatkan dari usahanya. Wa anna qimatal insan hiya fi ma yuqaddimuhu li mujtama'ihi min khidmati qadri taqatihi. Dan bahwasanya nilai seorang manusia dan value-nya itu berasal dari apa atau sebesar apa yang dia berikan kepada masyarakatnya, berupa pelayanan, pelayanan semampunya. Nah, artinya di sini saya diambil pelajaran bahwa sebaik-baiknya harta manusia adalah apa yang dia dapatkan dari usahanya. Dan ini menjadi value tersendiri. Yang keempat, lan takuna li ashabid da'awat qimatan mu'tabarah indan nas. Seorang yang berdakwah, dai, dia tidak akan memiliki nilai yang teranggap di hadapan manusia. Jika idza kana kasbuhum min athayan nas wa sadaqatihim. Jika upaya atau harta yang dia dapatkan itu berasal dari pemberian manusia dan juga sedekahnya. Walidza fa inna sahibad da'wah akhran nas bil i'timad ala nafsihi. Maka dari itu para pengampu dakwah adalah orang-orang yang senantiasa berusaha untuk bersandar pada dirinya sendiri, tidak pada pemberian dari orang lain. Wajuhdihi asyahsi fi ma'isyatihi, dan mandiri, berusaha secara mandiri untuk menghidupi keluarganya dari usahanya sendiri. Walibti'ad anil istibdad, dan menjauhi dari mengemis-ngemis. Hatta la yakuna li ahadin 'alaihi minnatan aw minnatun aw fadlun fid dunya, sehingga tidak merasa memiliki atau harus berbalas budi dari hasil sudah diberikan. Ini kok ente malah mengatakan ana menyimpang. Ya. Sudah diberikan harta, ya, sudah dibangunkan rumah, diberikan kendaraan, kok ente malah bilang ana orang yang enggak ada akhlak. Oh, baik. Seperti itu. Maka dari itu, para pengampu dakwah hendaknya memiliki usaha sendiri. Sehingga bisa bebas dia berkata al-haq. Ya, tanpa perlu takut apapun. Ya, harta-harta saya. Usaha-usaha saya. Gak ada hubungannya sama pemberian kami. Nah. Au fadlin ala dunia. Fayu'aiqahu zalika an ayyasda'a bi kalimatil haq fi wajhihi. Sehingga ini bisa menghalangi dirinya dari mengucapkan kalimatul haq, ucapan yang hak, ya, di hadapan man. Dan ini pula yang dilakukan oleh para salafuna salih rahimahumullah ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Sufyan As-Sawri, seorang imam ahli sunnah. Beliau mengatakan, kulul mal fima madha yukrah. Harta itu pada zaman dulu itu merupakan suatu yang dibenci. Artinya apa? Melalaikan dari ibadah, melalaikan dari menuntut ilmu, melalaikan dari banyak hal. Fima madha yukrah. Fa ammal yaum fa huwa tursul mu'min. Adapun hari ini, yakni di zaman beliau, beliau bilang, adapun hari ini, harta tadi merupakan perisai bagi seorang mukmin. Kemudian ada seorang yang melihat Sufyan As-Sauri membawa dinar di tangan, yang dikatakan kepadanya, ya Aba Abdillah, tumsiku hadhihi dananir, engkau memegang dinar-dinar ini di tangan dalam rangka mengingkari. Kata Sufyan As-Sauri rahimahullah, uskut, diam kau. Falaulaha latamandala binal muluk. Seandainya kalau tidak dengan ini, ya, dengan berusaha jualan atau apa, lataman dalam binal muluk, ya, para penguasa akan menangisi kita, ya, para dai ini, gitu. Kasihan sekali ini, gitu kan? Ya, mereka mengemis-ngemis kepada kita, gitu. Lataman dalam binal muluk, sehingga apa? Ini yang dilakukan Sufyan As-Sauri rahimahullah. Fa ammal yaum fa huwa tursul mu'min. Adalah perisai bagi seorang mukmin. Sehingga dia bisa mengatakan al-haq kepada siapapun tanpa merasa ada balas budi. Pembahasan yang ke-9. Inayatullahi lahu wa hifzuhu min ba'di umuril jahiliyah wal hikam wal ibaru min dzalika. Pemeliharaan Allah Azza wa Jalla dan penjagaan Allah Azza wa Jalla terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari unsur-unsur jahiliyah. Sebagaimana yang telah lalu, ya, kita telah membahas tentang para khunafa, orang-orang yang lurus agamanya di atas fitrah, gitu kan? Ketika orang lain melakukan kebid'ahan, ketika orang-orang melakukan kesyirikan, ketika orang-orang melakukan kemaksiatan, dia tetap berada di atas fitrahnya. Kita telah menyebutkan ada orang-orang kisah-kisah mereka, dan yang paling tertinggi derajatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa rasul hunafa, ya, pemimpinnya para hunafa, yaitu dikarenakan Allah Azza wa Jalla menjaga beliau, memelihara beliau, dan menjauhkan beliau dari segala unsur-unsur jahiliyah. Apa hikmah di balik itu? Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, laqad syarakar rasulu sallallahu alaihi wasallam fi i'adati bina'il Ka'bah. Ini diantara contoh-contoh penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap beliau. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengikuti renovasi atau acara renovasi Ka'bah. Nah, tahun ya. Indama tahaddamat, ketika Ka'bah tersebut mulai ropos, mulai rusak sehingga perlu diperbaiki. Fakana yanqulu ma'ahum al-hijarata lil bina' wa 'alaihi izarahu. Nah, ketika itu beliau membantu bersama orang-orang Quraisy mengangkat batu-batu untuk pembangunan Ka'bah. Wa 'alaihi izarahu, dan beliau memakai sarung. Ya, izar artinya kain untuk menutupi bawah dari pusar ke lutut. Ya, adapun rida itu ke atasnya. Ini pakaian orang Arab, ya, terbagi menjadi dua. Ada yang menutupi dari tengah ke atas, ada yang dari tengah ke bawah. Yang tengah ke bawah itu dinamakan izar. Nah, bagaimanapun bentuknya, ya, tidak mesti sarung, ya. Mungkin sarung seperti Yaman yang tidak ada jahitannya atau lain sebagainya. Alakulah dinamakan ini sebagai izar. Faqtaraha alaihi ammuhu al-Abbas ayaj'ala izarahu ala mankibaihi liyaqiyahu al-hijarah. Maka Abbas, pamannya, memberikan masukan kepadanya untuk menjadikan kain penutup bawah tadi untuk ditaruhkan di atas pundaknya, ya, supaya tidak lecet, ya, supaya tidak kena bebatuan ketika memikul. Wa indama fa'ala dzalika, dan ketika melakukan apa yang dinasehatkan atau disarankan oleh pamannya, saqata maghsiyan alaihi, tiba-tiba beliau pingsan. Sehingga ketika itu langsung ditutupi auratnya di bawah, dan ketika itu famaru ya ba'da dzalika uryanan, tidak pernah terlihat lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat auratnya. Dan juga yang lainnya, wa kana yauman, kisahnya yang masa lalu, ini ketika masa remajanya, ketika masa syabab, umur 30-an syabab. Wa kana yauman, ini di waktu kecil. Wa kana yauman yanqulu hijaratan li ba'di ma yal'abu bihil gilman. Suatu hari ketika itu beliau bermain memindahkan batu, ya, bersama orang-orang seumurannya. Gilman ini jamak dari gulam, yaitu orang yang umurnya 2 tahun sampai ke masa bulugh, masa baligh. Ya. Ini sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menunggangi keledai betina dan melewati sufuf orang salat ketika di Mina, yaitu dekat dengan masa wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengatakan, ana yauma idzin ghulamun qad nahaztu lihtilam. Ana yauma idzin ghulamun qad nahaztu lihtilam. Jadi gulam ini masa anak-anak menuju pubertas. Nah, ini ketika beliau waktu itu kecil, Nabi sallallahu alaihi wasallam bermain bersama teman-temannya. Wa dzalika innama kana shaghiran yal'abu ma'a aqrabihi. Yaitu ketika beliau masih kecil, bermain bersama teman sebayanya, atrob, yakni jamak dari tirb, at-tirbu, jamaknya atrobun, ma'atrobihi dilmanun Quraisy, ya, para anak-anak laki-laki Quraisy main bersama yang sebaya. Fa'akhadha izarahu faja'alahu ala raqabati. Kemudian suatu ketika Nabi Muhammad mengangkat izarnya dan diletakkan di atas raqabahnya, leher. Liyahmil alaihi jarah, untuk bisa membawa batu. Jadi di batu yang ditaruh di sini kemudian disangkutkan di apa? Lehernya, dijepit supaya bisa membawa batu. Nah, fata'arra, maka otomatis terlihat auratnya. Nah, wa hinaha laka mahuman lam yarahu luqmatan muji'ah. Maka ketika itu juga tiba-tiba ada orang yang lewat ke situ dan langsung memukulnya. Pukulan yang kuat. Dan mengatakan kepada Muhammad kecil ini, sudda 'alaika izarak. Tutuplah. Atau turunkanlah sarungmu itu. Izarmu. Fasadda, atau kencangkanlah. Sudda 'alaika izarak. Kencangkanlah izarmu. Fasaddahu 'alaihi, kemudian diikat, dikencangkan lagi. Wadzalika duna ghairihi minal iman alladzina kanu ma'ahu, yaitu orang yang tiba-tiba lewat, enggak tahu siapa. Ya, tidak, bukan teman bermainnya, bukan orang yang ada di sekitar juga. Tiba-tiba ada orang lewat, ya, memukulnya dan mengatakan demikian. Ini disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam Sirah Ibnu Hisham tanpa sanad. Sehingga tidak bisa dijadikan sandaran kisahnya. Wa ruwiya anna Allah 'asamahu marratain indama hawala ayasmara kama yasmuru syabab. Dan diriwayatkan pula bahwasanya Allah Azza wa Jalla melindungi Nabi Muhammad dua kali. Indama hawala ayasmura kama yasmuru syabab, yaitu ketika beliau ingin begadang bersama teman-temannya. Berbicara, ngobrol tengah malam, ya, ngobrol setelah isya, itu namanya samar. Sebagaimana para pemuda yang biasanya melakukan begadang di tengah malam, ya, ngobrol, ngalur ngidul, kesana kemari. Allah jaga dari itu, ya, sehingga tidak melakukan itu. Dan ini sudah menjadi perkara yang ma'ruf di kalangan orang-orang jahiliyah, bahwasanya samar itu tidak baik. Gitu. Dan kemudian ditegaskan dalam Islam, ya, sebagai perkara yang makruh, berbicara, ngobrol setelah isya tanpa ada kebutuhan. Dalam hadis disebutkan, la samara illa limusallin aw musafir. Tidak ada yang namanya ngobrol tengah malam, ya, sampai badan isya sampai ke malam hari, kecuali orang yang sholat. Ya, ini sholat malam, setelah sholat qiyamul lail, biasa dia butuh namanya rohah, tarawih, kita bilang, untuk ngobrol singkat, ringan, mudah melanjutkan sholat lagi, dan kemudian istirahat. Atau seorang musafir, tentu musafir, ya, biasanya melakukan safar di tengah malam atau ketika malam hari, otomatis supaya tidak ngantuk di perjalanan atau apa, ngobrol dengan teman. Ini diperbolehkan. La samara illa limusallin aw musafir. Inilah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari nabinya. Sehingga mereka, sehingga nabinya tidak melakukan hal-hal yang di luar muru'ah, ya, di luar apa namanya, watak yang tidak baik atau kebiasaan yang tidak baik. Walakinna ikhtalafal ulama fi tashhihi hadzal khabar. Akan tetapi para ulama berselisih pendapat dalam mensahihkan berita ini. Fa bainama sahahahu al-Hakim wa Dzahabi wa ghairuhuma da'afahu Ibnu Katsir wal Albani li'ilalin zakaruha wa hujjatuhuma qawiyyah. Ada yang mensahihkan, yaitu Al-Hakim dan Imam Az-Zahabi dan selainnya. Juga ada yang mendhaifkan, diantaranya Ibnu Katsir dan juga Al-Albani rahimahumullah ta'ala, dengan disebutkan alasan-alasannya. Dan kata mu'alif hafizahullah, dan hujah milik Ibnu Katsir dan juga Al-Albani merupakan hujah yang kuat, sehingga riwayat ini merupakan riwayat yang dhaifah. Wa khalaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam qaumahu min ahlil haram alladziina urifu bil khumsi idz kana yafidu ma'an nas min Arafat. Juga Rasul sallallahu alaihi wasallam dijaga sehingga menyelisihi kaumnya. Ya, kaumnya dari penduduk haram. Yang mana menyelisihi ini adalah menyelisihi kebiasaan yang dikenal dengan al-khums. Al-khums ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam Bukhari, kanat Quraisy wa man dana dinaha yaqifuna bil Muzdalifah wa kanu yusammuna al khums wa kana sairul arab yaqifuna bi Arafat. Ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh penduduk haram ya, atau anak-anak keturunan yang tinggal di negeri di haram Makkah atau dari Bani Quraisy ya. Mereka ini melakukan apa? Yang biasa dilakukan oleh orang-orang ketika haji adalah mabit di Mina. Ini sejak dulu ya. Sejak Nabi Ibrahim alaihissalam sampai hari ini ya. Mabit di Mina, kemudian wukuf di Arafah, kemudian ke Muzdalifah. Tapi orang-orang Quraisy ini yang dikenal dengan kebiasaan namanya Al-Khums, ini dari Mina langsung ke Muzdalifah, enggak ke Arafah dulu ya. Mengapa? Ingin menyelisihi mereka, orang-orang Arab lainnya, dalam rangka karena menurut keyakinan mereka annalahum manzilatan fawqa manzilatin baqiyatil Arab. Mereka merasa memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang Arab yang lainnya, sehingga gengsi kalau harus berjalan bersama mereka. Gengsi kalau misalnya harus wukuf di Arafah bersama mereka. Sehingga inilah kebid'ahan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ketika ini. Nah, falamma ja'a al-Islam amara Allah nabiyahu ayyatiya Arafah. Adapun ketika datangnya Islam, kata Aisyah, Allah memerintahkan nabinya untuk mendatangi Arafah, siapapun dia. Maka turunlah ayat summa afidu min haitsu afadun nas. Kalian bertolaklah dari Arafah, dari Mina ke Arafah. Sebagaimana orang-orang bertolak dari sana ke Arafah. Nah, idz kana yafidu ma'an nas min Arafah haitsu kanat al-khums tafidu min Muzdalifah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisih kaumnya. Kaumnya yang lainnya, kelompoknya ini langsung ke Muzdalifah, tapi beliau tetap wukuf di Arafah bersama orang-orang Arab lainnya. Sehingga ini yang menjadikan Jubair bin Mut'im takjub terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa yang beliau lakukan, sebagaimana diriwayatkan oleh Shahihain. Dan ini merupakan taufiqan minallahi ta'ala lahu. Ya. Kama qala Jubair bin Mut'im ba'da islamihi, sebagaimana yang dikatakan Jubair bin Mut'im setelah keislamannya atau setelah masuk Islam. Ya, merupakan taufik dari Allah Azza wa Jal terhadap nabinya untuk menyelisihi kaumnya sehingga tetap berada di atas jalur. Wa ja'a Islam fa wada Allah Ta'ala amral khums wa ma kanat qad ibtada'athu Quraisy. Qala ta'ala summa afidu min haitsu afadun nas. Kemudian datang Islam dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dan apa namanya? Menghapuskan perkara khumus ini ya, apa yang telah dilakukan atau kebid'ahan yang telah dilakukan oleh orang-orang Quraisy, sehingga melakukan wukuf di Arafah sebagaimana orang-orang wukuf di Arafah. Ini merupakan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap beliau. Jadi tetap beliau di atas fitrah. Waral Baihaqi anna Rasul sallallahu alaihi wasallam bastala sanaman qat. Selanjutnya bentuk penjagaan dari Allah Azza wa Jalla bahwasanya beliau tidak pernah menyentuh namanya berhala sedikit pun. Wa kana yanha an dzalik, dan beliau melarang dari itu ketika masa jahiliyah, melarang orang-orang untuk menyentuh berhala. Wa rafadu ayyaman ayyamasa sanama isaf au nailah inda tawafihi, dan juga menolak untuk menyentuh patung berhala Isaf dan juga Nailah ketika tawaf ya. Mereka tawaf, orang-orang jahiliyah tawaf sambil memegang mengusap-usap berhala Nailah dan juga Isaf ya. Sambil apa namanya? Tawafnya sambil telanjang gitu kan. Uryana. Nah, kama kanat 'adatu ahli jahiliyah, sebagaimana kebiasaan orang-orang jahiliyah, tapi semua ini ditolak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan dari Ibnu Ishaq anna Buhayra Ar-Rahib indama rafa'a indama halafa billati wal Uzza mutaba'atan lil Quraisy fi tariqati halifihim qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam la tas'aluni billati wal Uzza syai'an fa wallahi ma abghadtu bughdaha syai'an qat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq bahwasanya Buhayra, seorang pendeta yang pernah kita ceritakan, ketika dia hendak untuk bersumpah dengan nama Lat dan Uzza, ini nama berhala, ya, mereka bersumpah dengan nama itu, Billati wal Uzza, atas nama demi Lat dan juga Uzza, ya, mereka bersumpah dengan nama itu. Rohib ini, pendeta ini ingin ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan orang Quraisy dalam rangka ya taklif, ya, biasanya untuk mudahana, ya, supaya terlihat lebih akrab, gitu. Bahasa sekarang sokap, gitu, so akrab. Untuk dalam rangka biar akrab dengan Rasul, gitu, sehingga bersumpah dengan sumpahnya orang-orang Quraisy. Ya. Maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Buhaira ini, La tas'alni billahi wa billati wal uzza syai'an. Janganlah engkau meminta sesuatu dariku dengan bersumpah atas nama Lat dan juga Uzza. Fa wallahi ma abghadtu bughdaha syai'an qat. Demi Allah, tidak ada yang aku benci lebih benci, ya, dibandingkan bencinya, ya, dengan bersumpah atas nama Lat dan Uzza. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dari tipu daya syaitan baik pada masa jahiliyah maupun pada masa Islam. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak untuk beriktikaf di tengah-tengah di dekat berhala buana, ya. Yang mana orang-orang Quraisy senantiasa melakukan id atau perkumpulan di buana ini setiap tahun. Yang, dan ini membuat marah pamannya dan juga istrinya, istri pamannya, marah sangat besar ketika Rasul menolak untuk ikut acara mereka. Fa'innamahum bimutawa'atihim asamahullahu min masil asnam. Bahkan ketika mungkin dipaksa untuk hadir, Allah jaga dari menyentuh berhala tadi. Yaitu dengan cara tamassalarahu rajulun abyadun tawil, tiba-tiba ada seorang laki-laki memakai baju putih, ya, panjang, tinggi, mana ahum min masihah, yang menghalangi dari menyentuhnya. Falam yusyarik fi aidin lahu fi hayatihi, maka Rasulullah SAW belum pernah mengikuti acara-acara mereka selama hidupnya. Warwal bayhaki annal malakaini mana'ahu ayashhada ma'al musyrikin masyahidahum fantaha andalika. Ini diriwayatkan oleh Baihaqi bahwasanya ada dua malaikat yang melarang atau menghalang-halangi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dari mengikuti apa acara-acara orang musyrikin. Ya. Antara hikmahnya tentu anna fi hadhil akhbar dalilan al anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana masunan amma yastaqbih au yastaqbah min umuril jahiliyah qabla al-bi'sati wa ba'daha. Jadi berita-berita ini, tentu berita ini ada yang sahih, ada yang dhaif, ya. Ya, tapi dari seluruh berita yang ada, riwayat yang ada, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW terjaga dari perkara-perkara yang buruk, gitu. Dari urusan-urusan jahiliyah baik sebelum diutusnya maupun setelah diutusnya. Dan ini merupakan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala amma yusyu ila sahsihi wa da'watihi, dari segala sesuatu yang bisa merusak citranya maupun dakwahnya maupun personal. Di antara hikmah lainnya, inna minal umur al-mustaqbahati innallahi ta'ala at-ta'arri bihadratin nas. Di antara perkara yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah tersingkapnya aurat di hadapan manusia. Dan ini telah Allah Subhanahu wa taala haramkan dan Islam haramkan kecuali pada saat darurat seperti ketika pengobatan, ya, mau tidak mau harus tersingkap. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Dan juga di antara hikmahnya, inna ismatallahi ta'ala lahu min mumarasati af'ali jahiliyah la dalilun an tahiyatillahi ta'ala lahu li amrin jalil. Bahwasanya penjagaan beliau, penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dari praktik-praktik dan perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah, ini menunjukkan atau dalil dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan atau akan mempersiapkan, ya, kepadanya untuk urusan yang sangat mulia, ya, sehingga beliau sudah dibersihkan dari berbagai macam keburukan dan juga dari berbagai macam sifat-sifat kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.